Rabi'ah. Naam Hasan. Idris. Berikutnya. MDW 3. Tayib. Kitabnya siapa yang dijual di pelelangan yang kemudian dibeli oleh Abul Alla Al-Hamadani? Nomor 5, MDW 3. Ahsan barakallahu fiik. Ijlis. Kitab daripada Ibnul Jawaliqi rahimahullah. Tayyib I'dadi. Nomor 6. Nomor 7. Ucapan penyair amwaluna lidawil mirati najma'uha, lanjutkan. Selanjutnya. Sudah tercatat. Selanjutnya. Nomor berapa selanjutnya? 9. Siapa nomor 9? Amwaluna lidzawil mirati najma'uha. Nomor 10. Dibantu bacanya, nomor 11. Sebelas siapa nomor 11? 12. Tiga belas. Naam, Ahsan. Waduruna li kharabid dahri nabniha. Ijlisu. Takmili. Nomor 1. Siapa yang membeli kitabnya Ibnul Jawaliqi? Siapa yang membelinya? Siapa? Yang jelas. Dibantu nomor 2. Abul Alla Al-Hamadani. Ya, Abul Alla Al-Hamadani. Ahsan barakallahu fiik. Ijlis. Nomor 3. Takmili nomor 3. Nomor 4. Dibeli harga berapa itu? 60 dinar asan ijlis. Nomor 5. Nomor 6. Disanggupi selama berapa hari temponya? Tempo pembayarannya. Ya, 1 tahun. Berapa? 3 hari. 3 hari, 3 tahun, 3 bulan yang jelas. Hah? Berapa? 3 hari. Wahimta. Dibantu berikutnya. Sepekan. Ahsan. Warakallahu fiik. 1 pekan. Berapa hari 1 pekan? 7. Nah. Atau 8 hari. Karena ini yaumul khamis ilal khamis. Ya kan? Dari khamis sampai khamis. Ijlisu. Apa yang dilakukan oleh Abu Al-A'la setelah itu? Nomor berikutnya. Nomor berapa? Nomor 9. 8. Apa yang dilakukan Al-Hamadani? Ya? Safar. Betul, safar. Terus ngapain safar? Apakah dengan safar terbayarkan kitabnya? Menjual. Menjual anggur kah? Yang jelas. Menjual rumahnya. Ahsan. Barakallahu fiik. Ijlis. Menjual rumahnya seharga 60 dinar. Dan langsung digunakan untuk membayarnya. Tapi masih banyak tentunya kalau kita murojaahkan. Dan ana yakin antum semua sudah mencatatnya dengan baik dan memperbaiki catatannya. Iya. Iya apa enggak? Baik. Yang tertinggal maka tentunya mencari catatan temannya untuk kemudian dirapikan, ya. Sebagaimana yang dilakukan para salaf dahulu. Mereka setiap selesai belajar mereka menyalinnya kemudian memukobalakannya dengan catatan yang lainnya. Ya ini mentasih, membenarkan, meluruskan kalau mungkin ada ketertinggalan atau kesalahan catatan dan semisalnya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wa qala Abu Hanifah, dan berkata Abu Hanifah. Siapa nama beliau? Indak Nu'man ibn Thabit. Ahsan barakallahu fiik. Yusta'an 'ala al-fiqhi bi jam'il hammi wa yusta'an 'ala hadfil 'ala'iq bi akhdhil yasir 'inda al-hajah wa la yajid. Terbantu atas fikih, yakni terbantu atas pemahaman seseorang di dalam memahami ilmu-ilmu fikih dengan apa? Bi jam'il ham, dengan membulatkan tekad. Tekad yang bulat untuk belajar, betul-betul belajar, ya. Himmah yang kuat, semangat dalam menuntut ilmu. Maka al-fiqh, ya ini pemahaman al-fahm, ya, akan encer, akan mudah untuk menerima ilmu. Wa yusta'an 'ala hafil 'ala'iq bi akhdhil yasir 'indal hajah wa la yajid. Dan terbantu untuk menghilangkan berbagai macam keterikatan-keterikatan hati, yakni sesuatu yang akan mengganggu daripada konsentrasi. Dengan apa? Bi akhdhil yasir 'indal hajah, dengan cukup mengambil yang sesuai dengan kebutuhan saja. Sehingga dengan itu dia akan lebih bisa fokus Tidak kemudian memikirkan banyak perkara. Saya butuh ini, saya butuh itu. Ya, saya ingin ini dan saya ingin itu. Itu akan mengganggu konsentrasi dalam belajar. Maka apa yang dibutuhkan cukup dengan itu. Dan itu yang dilakukan oleh para salaf. Sehingga mereka menjadi para a'immah. Menjadi para ulama panutan dalam ilmu dan amalnya. Tayyib fahadihi aqwal hadhil a'immah. Kata Ibnu Jumaah berikutnya, maka ini merupakan aqwal dari para a'immah alladzina lahum fihil qadah al-mu'alla ghair mudafa wa kanat hadhihi ahwaluhum radhiyallahu anhum. Inilah ucapan-ucapan mereka di mana itu merupakan yang pada yang demikian itu terdapat teladan yang tinggi, yang luhur, yang mulia. Dan mereka adalah teladan ghair mudafa yang tidak terbantahkan. Memiliki kedudukan yang tinggi. Dan apa yang mereka sebutkan itu mencerminkan tentang kondisi mereka. Ya. Kalau kita sekarang ini kita belajar, kita membaca, ya, bahkan kalaupun kita menghasung, itu sekedar sebatas hasungan, sedangkan kita sendiri tidak mengalami seperti apa yang mereka alami. Berbeda dengan para a'immah, berbeda dengan para ulama salaf kita. Di saat mereka menyampaikan perkara-perkara tersebut, karena mereka yang merasakannya, mereka yang mengalaminya, itu kondisinya. Rahimahumullah. Tayyib, mereka begitu sangat bersahaja dalam kehidupan dunianya. Mereka begitu sangat sederhana. Mengambil daripada dunia ini hanya ala kadarnya. Karena mereka mengetahui daripada hakikat dunia. Sehingga mereka menggantinya dengan sesuatu yang lebih tinggi. Karena mereka ingin mencapai dan meraih sesuatu yang lebih utama, mereka rela berkekurangan dalam sesuatu yang sifatnya memang rendah. Pada hakikatnya, nilainya rendah, zail, fani, dan qalil, yasir. Suatu yang akan hilang, akan musnah, dan rendah. Nilainya sangat sedikit. Untuk kemudian mencapai sesuatu yang membawa kepada ketinggian, kemuliaan. Sehingga mereka pun tidak kemudian terkecoh dengan berbagai macam perlombaan-perlombaan dunia. Berpacu dalam meraih dunia. Dan berbagai macam perkara-perkara yang akan membawa kepada terfitnahnya seseorang terhadap dunia. Dari kemudian mengurangi. Mengurangi apa? Mengurangi waktunya, suhulnya, kesibukannya dalam sesuatu yang lebih utama. Yaitu mengenal agamanya. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan mengenal syariatnya. Mengenal sifat-sifat Allah dan mengenal ahkamnya. Mempelajari agama. Serta kemudian diniatkan untuk bisa mendakwahkannya kepada yang lainnya. Mengajak manusia kepada dinullah ala basirah. Di mana mereka rahimahumullah, seandainya mereka mau biidznillah ba'dallah, niscaya mereka adalah orang-orang yang paling piawai kalau hanya masalah urusan mengumpulkan harta. Bisa jadi mereka akan bisa menjadi orang-orang yang paling kaya. Bisa menjadi para konglomerat miliarder kalau mereka mau. Seandainya mereka mau. Tetapi memang itu merupakan pilihan hidup mereka. Mereka lebih mengutamakan sesuatu yang kekal dibandingkan sesuatu yang akan binasa. Sehingga perniagaan mereka pun menjadi perniagaan yang penuh dengan keuntungan yang besar. Itulah kondisi daripada para imam. Hajjaj Ibnu Sya'ir rahimahullah mengatakan, jama'at li ummi mi'ata raghifin, ibuku mengumpulkan untukku sebagai bekal diriku menuntut ilmu 100 rohif, 100 roti, 100 tumpuk roti, roti kering. Tidak bisa dimakan kecuali harus direndam dalam air. Ini rohif. Dan bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama. Faja'alatha fi jirabin. Maka ibuku menaruhnya di dalam kantong. Wa arsalatni ila Sabana. Kemudian ibuku mengutusku untuk belajar di tempat Sabana. Salah seorang a'immah min ulama il hadis bil Madain, di daerah Madain. Madain satu kota di daerah Baghdad sana, Irak. Di antara ulama Irak, ulama Baghdad pada saat itu di negeri Madain yang terkenal adalah Sabana. Fa'aqamtu bibabi mi'ata yaumin. Aku pun kemudian tinggal di pintu rumah beliau, yakni membuat tenda di situ ataupun mungkin di terasnya, al-muhim tinggal di situ, mulazamah dengan Syabanah rahimahullah mi'at yaumin, selama 100 hari. Berapa tadi yang dibawa rotinya? Berapa buah roti yang dijadikan bekal tadi? 100. 100 roti untuk 100 hari, bayangkan. 100 roti untuk 100 hari. Kita di sini makan 3 kali sehari dengan menu yang berganti-ganti. Coba bayangkan dengan Hajjaj Ibnu Sya'ir diberi bekal hanya 100 buah. Bukan buah tapi itu, 100 roti. Ya, nah, buah gitu masih seger enak ya. Ini roti yang keras. 100 untuk 100 hari. Kulla yaumin aji'u bi raghifin. Setiap hari aku datangkan satu raghif. Ya, ini aku ambil dari kantong tersebut. Wa aqmisuhu fi dijlah. Kemudian aku celup, aku rendam di dijlah. Dijlah kalau sekarang namanya Tigris, nama sungai di sana. Besar sungainya. Sungai di Baghdad. Sungai Tigris. Fa'akuluhu. Kemudian aku memakannya setelah agak sudah ya, terendam lama begitu. Empuk baru bisa dimakan. Kalau roti yang dari sagu itu namanya apa? Sagu juga. Sagu gitu saja. Apa juga rogif gitu. Ya itu kan juga dicelup kan. Dicelup dulu, direndam, baru kemudian dimakan. Itu gambarannya seperti roti sagu. Ya, makanan sagu di Ambon. Ya, itu gambarannya sudah itu. Persis seperti itu. Itu coba kalau untuk melempar orang bisa benjut. Ya, betul itu. Oras, kayak batu. Tapi memang betul-betul terasa di perut itu mengganjal ya. Sehingga untuk satu hari bisa. Kemudian hari berikutnya datang kembali. Untuk datang ke Dijlah, kemudian mencelupkannya dan dimakan kembali setiap hari satu. Falamma nafidat, hingga di saat habis, yakni rogif-rogif tersebut, roti-roti tersebut, kharastu, aku pun balik, pulang ya. Aku keluar, ini keluar dari rumahnya, dari tempat tinggalnya, gurunya, kembali ke tempat umiknya. Itu perjuangan mereka dahulu. Bagaimana mereka menuntut ilmu. Ibrahim ibn Umar al-Ja'iri rahimahullah mengatakan, kuntu fi awalil amr astari jazaran bifalsin. Dulu di awal aku menuntut ilmu, aku membeli satu buah wortel dengan satu uang repes. Fals itu uang receh. Ya memang kalau satu wortel, kalau sekarang mungkin ya 500, katakanlah 1000 begitu, ya kan? Satu uang repes, betul-betul satu uang repes. Kalau sekarang yang masih berharga kan 500 ya. 100 ada tapi hampir tidak berharga. Hampir tidak berharga. 500 lah. Ya gorengan aja 500 paling murah. Nah, ini wortel, diberikan wortel. Sanggup untuk berapa hari wortel dimakan? Ini orang bukan burung ya. Makanannya wortel. Bayangkan. Tayib. Fa'ataqawwa tayib. Fa'ataqawwat bihi thalathat ayyam. Fa'ataqawwat bihi thalathat ayyam. 3 hari. Aku jadikan qut, yakni makanan pokokku. 1 buah wortel untuk makanan pokok. Jadi betul-betul makannya itu imit-imitnya. Sedikit-sedikit gitu. Enggak banyak-banyak. Coba kalau antum sekarang misalnya yang seharga gitu ya sulit ya. Enggak mungkin kalau sekarang kelihatan itu 3 hari gitu. 1000 repes 3 hari. Ya. Katakanlah kalau mie misalnya, mie itu Indomie misal untuk 3 hari bisa enggak? 1 Indomie. Ya, hari sekarang mungkin diambil sedikit gitu, pagi sedikit gitu kan agak awet gitu kan. Ambil sedikit. 2500 satunya. Untuk 3 hari lumayan. Itu nanti antum 1 bulan sudah kurus kering. Nah, maka kita harus betul-betul mensyukuri keadaan ini, keadaan kita sekarang ini, ya. Kita belajar dalam keadaan Masya Allah murtah dengan berbagai macam fasilitas walaupun mungkin ya untuk ukuran saat ini kita ini ala kadarnya ini sudah Masya Allah lah. Ya. Harus disyukuri. Berbeda dengan salaf dahulu. Bagaimana mereka di dalam tolabul ilm. Abdullah bin Dawud Ad-Zitani rahimahullah menyatakan. Ini putra daripada Abu Dawud Ad-Zitani. Abdullah bin Abi Dawud. Abu Bakar Ad-Zitani rahimahullah. Mengatakan dakhaltu al-Kufah, aku masuk ke negeri Kufah, Irak. Ya, Kufah itu di Irak. Dakhaltul Kufah yakni li ajli talabil ilm tentunya dalam rangka menuntut ilmu. Wa ma'i dirham wahid. Dalam keadaan aku berbekal hanya 1 dirham, bukan 1 dinar loh, dirham. 1 dirham. Fashtaraitu bihi 30 muddan min baqila. Maka aku belikan dengan 1 dirham tersebut kacang prol. Dapat 20 kilogram. Takriban ini kalau anak memperkirakannya 30 muddan itu 30 mud begini. 30 mud. Ya, 30 dibagi 4 berapa? 30 dibagi 4 berapa? 8. Tujuh ya? 7. 7 itu masih 28 ya kan, masih sisa dikit. Ya kan 7. 7 kali kalau 1 sok itu 3 kilo ya, mungkin berarti 25-an kilogram lah. Tapi kalau yang 2,5 ya kurang lebih 20 kilo. Anggap 20 kilo atau 25 kilo. Kacang. Untuk 25 kilogram kacang itu mampu digunakan untuk belajar sampai pada taraf seperti apa? Kita lihat. Fakuntu akulu minhu wa aktubu anil Asyad Abdullah ibn Sa'id al-Kindi. Maka aku makan darinya. Kalau kacang pro ya, kacang tanah itu kan ya di samping rasanya juga enak, juga dia mengenyangkan juga, ya kan? Dan bisa satu persatu begitu, sehingga bisa sedikit awet. Aku makan darinya dan aku menulis hadis dari Asyad al-Asyad Abdullah ibn Sa'id al-Kindi. Fama farigo al-baqilla hatta katabtu anhu 30 alf hadisin. Maka tidaklah selesai, yakni habis kacang prol yang aku makan tersebut, hingga aku mencatat dari beliau, dari Al-Asyad Abdullah ibn Sa'id Al-Kindi rahimahullah, 30 alf hadisin, 30 ribu hadis. Mencatat 30 ribu hadis dengan sanadnya loh ya. Kalian siap enggak ana beri satu karung kacang ya, dengan syarat antum enggak boleh habis kecuali sudah mencatat Sahih Bukhari 4 jilid itu selesai. Sahih Bukhari ada 10 ribu apa enggak hadisnya? Enggak ada. Sahih Bukhari itu keseluruhannya enggak ada 10 ribu hadis. Hanya sekitar 9 ribu sekian. Dan ini 30 ribu hadis, bayangkan. Dengan sanadnya. Dan bukan satu karung dalam artian 100 kilo, bukan satu kuintal ini. Cuman sekitar 25 kilo. 25 kilo. Sedangkan kalau hanya sekedar istilahnya nyontek gitu ya, istilahnya nyalin gitu kan, kitabnya sudah ada disalin gitu kan, ringan. Nah itu kan dalam dars, bayangkan. Dalam dars. 25 itu 1/4 kuintal. Kalau kita dikasih 1 kuintal, nak kamu belajar ya, nak ini 1 kuintal habiskan untuk mencatat Sahih Bukhari. Wow, langsung lungu ya kan. Tidak sanggup, berat sekali. Ya. Alangkah beratnya itu. Lantas bagaimana kira-kira para salaf dahulu? Hanya sekedar mendapatkan 25 kilogram. Itu kalau kita konversikan 1 sok 3 kilogram. Itu ketemunya 25 kilo. Mampu mencatat 30 alf hadis. 30 ribu hadis. Ma baina maqtu' wa mursal. Antara maqtu' ya ini ucapan-ucapan tabi'in. Ini namanya maqtu'. Bukan maqtu' artinya mungkoti. Bukan. Maqtu' itu ma'udhifa ila tabi'i. Yani ucapan-ucapan tabi'in. Mursal itu juga ucapan tabi'in tetapi dinisbatkan kepada Rasul. Dalam artian memberitakan tentang Rasul, bukan dinisbatkan. Tabi'i meriwayatkan dari Rasul, ini namanya mursal. Nek maktu, nah itu ucapan tabi'in itu sendiri. Tiga puluh ribu hadis. Luar biasa. Himmah salaf. Dan yakni ini makna daripada apa yang disebutkan tadi ya oleh Abu Hanifah. Yusta'an ala hadfil ala'iq bi akhdhil yasir indal hajah. Sudah cukup dengan mengambil seperlunya. Wala yazid. Tidak menambah dari itu. Maka akan terhasilkan seperti apa yang dihasilkan oleh salaf. Sebagian penyair mengatakan, yakni sedang menghibur dirinya, karena ini si penyair ini seorang thalibul ilm tentunya. menghibur diri karena begitu sangat berat dalam thalabul ilmi, merasa cukup dengan yang sedikit. Al-ju'u yudfa'u birraghifil yabisi fa'alama ukthiru hasrati wa wasawisi wal mautu an safahina sawa hukmahu bainal khalifati wal faqiril ba'isi. Al-ju' rasa lapar, yudfa' birraghifil yabis, bisa tertepis hanya dengan ar-raghifil yabis. Bisa tertepis artinya bisa terkenyangkan, bisa terelakkan, bisa terobati dengan roti yang kering. Lantas buat apa aku memperbanyak hasrati, yakni penyesalanku, aku merasa yakni dengan keadaan yang sangat mengenaskan dan mungkin sengsara itu, ya, di saat thalabul ilmi. Karena sering mengalami kelaparan. Padahal kelaparan itu hanya dengan satu rogif, satu potong roti, itu sudah bisa tertepis. Tidak perlu aku ragu-ragu, was-was. Cukup dengan ini. Gitu. Cukup dengan ini. Bekalku dalam thalabul ilmi. Wal mautu an sofa hina sawah hukmahu bainal khalifati wal faqir yabisi. Atau ba'isi. Dan kematian sungguh telah berlaku sangat adil di saat hukumnya itu dia samakan antara khalifah yang makanannya itu makanan-makanan yang mewah, ya katakanlah penuh dengan nutrisi, sehat, bergizi, makanan-makanan yang namanya khalifah, apa saja yang dia mau mungkin bisa, khalifah setingkat dengan presiden atau raja. Tetapi di saat kematian datang, ya tetap saja mati. Di saat al-maut an-sofa, dia berlaku adil. Hina sawah hukmahu. Di saat menyamakan hukumnya. Apakah dia seorang khalifah ataukah seorang fakir ba'is. Seorang yang fakir lagi sengsara. Nah kalau kemudian seseorang nyawanya itu bisa semakin panjang hanya karena sebatas karena makanan-makanan yang bergizi. Mestinya yang paling cepat mati orang gila yang tidak jelas makanannya apa itu di jalan-jalan itu. Tapi orang gila malah kelihatannya sehat-sehat juga. Atau karena nggak tahu kalau sedang sakit, ya kita nggak tahu. Lebih parah mana orang sakit tidak merasa sakit dengan orang yang sehat tapi merasa sakit. Banyak orang sehat tapi merasa sakit. Banyak pula orang yang sakit tapi dia tidak merasa sakit. Tetapi di saat kematian datang, mau merasa tidak, ya tetap saja datang kematian. Sehingga keadaan tersebut tidak merisaukan seseorang. Kalau dia mengetahui hakikat ini. Dia tidak risau apakah kemudian makanannya makanan yang mewah ataukah tidak. Yang penting dia bisa tetap belajar, dia bisa tetap mengamalkan ilmunya. Bagi dia sudah cukup itu. Ya. Toh seberapa lama sih saya hidup di dunia ini? Begitu. Sehingga dia tidak menyesali apa yang atau jalan yang dia tempuh ini. Tidak menyesali sama sekali. Mungkin bagi orang yang memang terfitnah oleh dunia atau mengejar dunia dari kalangan orang-orang yang akron istilahnya sebaya dengan kita sebelumnya, mereka telah mendapatkan apa yang mereka dapatkan dari cita-citanya. Sedangkan kita masih seperti ini saja, pancet misalnya. Maka fa'ala ma'ukthiru hasrati wa wasawisi. Tidak perlu untuk dirisaukan itu semua. Karena memang jalan kita berbeda. Ya. Kita harus bangga dengan mengambil jalan ini. Ini adalah pilihan. Kalau seandainya memang seperti itu, artinya mereka mendapatkan apa yang mereka kejar. Karena setiap orang tidak mesti mendapatkan apa yang mereka kejar dari dunia ini. Dan bagi orang-orang yang yakin dan percaya, meskipun ya dalam keadaan secara matematika, hitung-hitungan secara zahir begitu, kasat mata, mungkin kita-kita ini sama sekali lah dunianya, sama sekali tidak ada harapan seolah-olah gitu ya. Sedangkan mereka yang belajar untuk mengejar titel dan gelar, seolah-olah sangat menjanjikan dunianya. Anggaplah memang seperti itu. Anggaplah. Meskipun anak katakan tetap namanya dunia itu Allah Subhanahu wa taala yang membaginya. Wa qasamna bainahum ma'isyatan fil hayatid dunya. Allah Subhanahu wa taala yang membagi daripada ma'isyah kehidupan dunia ini. Bukan siapa-siapa, bukan ijazah. Bukan gelar, bukan titel. Bisa saja di saat kemudian Allah memang mendaki kita mendapatkan kebaikan fid dunya wal akhirah. Fid dunya, meskipun mungkin namanya kebaikan fid dunya itu tidak mesti kekayaan ataupun melimpahnya harta, ya, ketentraman jiwa, ketenangan hati, kebahagiaan hidup, mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, memiliki anak-anak yang masya Allah solih solihah, menenteramkan jiwa, ya, menyenangkan pandangan mata, itu adalah sebaik-baik daripada kekayaan dalam kehidupan dunia. Dan tetap bagian kita itu tetap akan Allah berikan. Karena memang sudah tercatat. Mau dikejar atau tidak, itulah yang akan Allah berikan kepada kita. Masing-masing kita sudah ada catatannya. Di saat kita berada di rahim ibu kita, nanti fulan akan mendapatkan ini, akan mendapatkan itu. Bikat birizkihi wa ajlihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Kita semua sudah hafal hadisnya. Wa in hadatsaka anhu Ibnu Mas'ud fasaddiqu, kata Rasul. Jika Ibnu Mas'ud memberitakan kepadamu, maka benarkan, dan ini adalah hadis Ibnu Mas'ud. Pasti benarnya, tanpa ada keraguan sedikit pun. Barakallahu fikum. Muhammad ibn Ishaq atau Muhammad ibn Ahmad Al-Barqani, Muhammad ibn Ahmad Al-Barqani rahimahullah menyatakan, dakhaltu Asfarayin. Aku memasuki negeri Asfarayin. Asfarayin ini sekarang masuk dalam wilayah Iran. Banyak ya memang ulama-ulama dari negeri Iran sebetulnya. Al-Hamadan itu juga Iran. Al-Asfahan itu juga Iran. Khurasan itu sendiri juga Iran. Ulama-ulama dari negeri itu, ulama Ahlussunnah maksudnya, banyak sekali dulu. Dakhaltu Asfarayin wa ma'i thalathat dananir. Aku masuk negeri Asfarayin dengan berbekal 3 dinar wa dirham wahid dan 1 dirham. 3 dinar, besar nilainya, lumayan ini 3 dinar dengan 1 dirham. Dirham itu uang perak, dinar uang emas. Fadu'at ad-dananir, qadarullah, 3 dinar itu jatuh hilang. Dinarnya yang hilang, qadarullah. Wa baqiya dirham faqat, sehingga tersisa hanya dirham saja. Fadafa'tuhu ilal baqal. Kalau gambarannya mungkin dirham apa dinar itu uang merah itu, 100 ribu gitu ya. 100 ribu 3 lembar. Nah kalau 1 dirham katakanlah uang hijau itu, 20 ribu. Ini gambarannya saja. Yang 300 hilang. Tinggal 20 ribu. Taib. Fadafatu ilal bakol. Kemudian aku serahkan kepada bakul. Ini penjual sayur. Wa kuntu akhudh minhu fi kulli yawm raghifain. Nah, di situ setiap hari aku ambil 2 raghif, ya, 2 potong roti untuk aku makan, sehari 2 kali makannya. Wa baqiyat atayib. Wa akhudh min Bishr bin Ahmad juz'an min al-hadis. Dan dengan itu aku mengambil dari Bishr bin Ahmad 1 juz hadis. Wa adkhul masjid al-jami' fa'aktubuhu. Kemudian dari 1 juz tersebut yang dipinjam dari Bishr, ya, Ibn Ahmad, aku masuk masjid jami', kemudian aku menyalinnya. Aku catat semuanya. Fansarafa bil asyi wa qad farightu minhu. Dan tiba waktu sore dalam keadaan aku sudah selesai darinya, selesai mencatat. Jadi ambil pagi hari berbekal dua roti, kemudian menyalinnya, mencatatnya di Masjid Jami, sampai sore selesai satu juz. Ya, satu juz selesai dicatat. Tanpa henti terus mencatat begitu, paling istirahat, sholat begitu sambil mungkin makan. Makan dua potong roti. Fakatabtu fi muddat syahrin salatina juz'an. Maka aku mencatat dalam masa satu bulan itu 30 juz. 30 juz tercatat semuanya. Bayangkan. Tsumana fida makana li indal baqal. Kemudian habis sudah perbekalanku yang aku serahkan tadi kepada tukang sayur. Farahiltu anil balad. Kemudian aku pun pulang. Ya. Selesai dalam ya ini apa yang dia butuhkan di tempat tersebut, balik kembali, pulang kembali, sehingga memang pada masa tersebut ya sangat dibutuhkan dan sangat banyak dijumpai yang namanya Ibnu Sabil, orang-orang yang betul-betul putus perbekalan itu banyak sekali dari kalangan para thalabul ilm, karena mereka sudah enggak memikirkan nanti pulangnya bagaimana, berbekal untuk menghabiskan bekalnya di thalabul ilm tersebut ya. Kemudian setelah habis bekalnya, nah itu mukafa'ah dari Baitul Mal kaum muslimin untuk bisa memulangkan mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Naktafi ila huna. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.